Gue Gloria Natapraja Hamel. Umur gue 18 tahun. Ya, 18 tahun. Sekarang Terus lu sebagai apa? Sedang sibuk apa gitu? Oke, gue sekarang lagi menjabat sebagai Duta Kemenpora. Terus apa ya? Gue jadi bingung juga. Kebanyakan sih mungkin sekarang gue lagi OTW menggarap film. Terus juga lagi coba nyemplung ke dunia entertainment. Nyobain, karena selama ini gue lebih banyak nyemplung di dunia politik dan olahraga, gaming, and stuff. Terus kenapa sih lu pertama kalinya bisa tertarik ikut main game online atau game apapun Kalau lah? dulu sih waktu gue SD kan pertama kali nih gue main game online. Itu karena emang gue dulu tuh gabut banget. Terus nyari hobi itu kayak bosan aja gitu. Kayak dulu gue suka musik. Terus akhirnya gue belajar semua alat musik. Tapi setelah gue bisa semuanya, gue bosan gitu. Jadi gue cari hal yang lain. Setelahnya nyari hal baru, kayak gue menemukan apa ya, kebahagiaan gue di game sih. Karena banyak manfaatnya buat gue. Terus seru aja. It's like apa Dari sih? selama lo main game, apa sih keuntungan yang lo dapet gitu? Banyak sih ya. Satu, gue lancar AF di Inggris. Terus juga bahasa lain. Kayak kadang, karena gue punya temen nih main Jepang, apa orang-orang Jepang, gue sempet setim sama orang Jepang gitu. Terus gue jadi lebih ngedalamin bahasa Jepang, dan akhirnya gue sampai lancar banget karena demi kayak bisa work together enak as a team gitu loh. Terus selain bahasa, dan kita juga punya kemampuan buat kontrol emosi. Soalnya kan emosian banget kan kalau main game. Cuma di selain kita kayak belajar kayak, oh, semua orang itu harus start from somewhere. Jadi kalau emang ada teman lo yang gak jago, ya udah kayak lo mikirnya kayak that's as a start for him aja, dan kita yang support gitu. Jadi lebih ke apa ya, supportive, terus supportive and sportive. Karena di sisi lain kalau kita ketemu cheater, kita bete kan. Karena kadang tuh emang gue paling gak suka main yang paid. Tau gak sih, yang kayak kalau lo kaya lu bisa lebih Oh, bisa banyak. banyak. Iya, kayak misalnya kayak PB nih, lo kalau dapat beli senjata Kris tuh kan mahal tuh. Lo bisa gampang banget apa ngebunuhin orang yang pakai AK, Jadi pakai kalau AK-47 gitu kan. Itu kan enggak ini banget ya. Makanya gue PB, gue balik ke CSGO karena gue yakin kalau skill is more everything. Jadi gue lebih dapat sup apa sportifnya. Terus yang gue dapetin lagi positif dari main game itu ngelatih banget strategi sama fast thinking. Karena itu kayak sepersekian detik kan, dan bener-bener sepersekian internet tuh lemot, sedetik aja udah hancur banget tuh game. And which is itu kepake banget di real life daripada matematika, kata gue lebih kepake main game. Because lo bener-bener mikir to make a fast decision but the best of it gitu loh. Dan lo mikir panjang, oke, kalau gue maju ke sini nanti kalau misalnya ada ini gimana, nanti kalau gue ada gini gini gimana. Jadi kayak in a short term you can think about it panjangly gitu. Lu bisa mikir dampaknya and stuff, so positif banget sih dampaknya buat gue. Terus kalau kan tadi udah ngomongin positif, kalau menurut tuh negatifnya apa sih yang lu rasain? Kalau negatif sih time killing ya, karena dulu gue pernah ambisius banget kan buat jadi kayak gaming and bla bla bla. Terus it really takes time sih, kayak gak ada yang instan. Dan menurut gue for gaming itu gak instan parah, karena lo bener-bener harus evolve. Dan game itu kayak olahraga, bisa karena terbiasa. Kalau lu nggak sejago apapun lo, kalau lu nggak main sebulan aja, pasti tuh jari kaku banget, kaku parah banget. Jadi emang itu needs time dan butuh konstan gitu loh kalau lo emang mau good at it gitu. Jadi kata gue dampak negatifnya cuman kill time doang. Banyak orang-orang yang anggap kalau itu tuh apa negatif. Pesan lu untuk mereka tuh? Pesan gue kalau lo anggap itu negatif, coba jangan lihat hal itu dari sebelah mata. Karena kadang lo ngeliat satu orang nih, contoh buruk misalnya, lo ngeliat berita, ada seorang bocah kecil nggak pulang ke dikira hilang sama orang tuanya, terus dia nggak pulang ke rumah kayak berapa bulan gitu. Terus lo langsung mikir gitu, dapat mindset, wah game jeleknya, jahat ya, bikin anak kecil jadi gini, malas belajar, lalala. Dan itu namanya kan apa ya, asumsi sebelah mata kan. Padahal nggak semua orang kayak gitu, dan nggak semua orang emang buruk prestasinya di apa sambil main game gitu. Dan menurut gue, apa ya, kalau itu kan sebuah passion nih. Kadang orang juga punya dua pilihan, misalnya mau jadi atlet atau mau jadi akademisi kan. Dan kalau lo apa memandang atlet itu sebuah hal yang juga bagus karena dia membanggakan negara, ya sama halnya dengan game. Karena kita juga mewakili negara kok kalau udah di kompetisi internasional. So menurut gue gaming and olahraga itu kedudukannya sama. So what we call e-sport, it's not really a bad thing kalau lo mau buat menangnya apa nggak sebelah mata. Tapi kalau emang lo sentimental sama gaming duluan, dicoba deh game. Gue yakin gue dalam seumur hidup lo pasti sekali aja main game. Sekedar kartu remi ataupun soliter dan catur sekalipun, itu kan game sama aja. So before you say anything about it, research and just see it from your own eyes. Betapa kerennya turnamen game itu. Lihat aja TI Dota, lo pasti langsung dapet hype-nya. Terus nih lo kan sebagai apa? Duta Kemenpora ya? Duta pemuda ya? Pesan lo untuk anak-anak muda yang mungkin punya passion di e-sport, di game itu gitu. Okay. Be a gamer, but be a smart one. Dimana lo bisa ngebalance hidup lo di dunia nyata dan di dunia maya. Because banyak dari kita yang dunia maya itu jadi escape gitu ya sih. Jadi lo gak mau ngurusin dunia nyata, makanya lo escape di dunia maya. It's sometimes dangerous karena lo jadi gak perhatian sama lingkungan lo. Tapi for a better future, dan kalau lo mau lomba lebih banyak, ya itu otomatis dengan apa ya, lebih banyak kontribusi ke masyarakat gitu. Kayak lo juga ngembangin game, lo juga ngembangin skill, tapi lo juga harus ikut kembangin lingkungan biar mindsetnya gak ada yang buruk gitu. So jangan malu-maluin gamers lah. Itu pesan gue, be a smart gamer. Nah kalau apa, kalau main game kan pasti nyita banget waktu untuk apa ya, bergelut di dunia maya gitu. Nah cara ngimbanginnya dengan sosialisasi di dunia nyata gimana sih? Kalau cara ngimbanginnya sih cukup kayak lo ngerti aja satu hal, kalau apa ya, kalau satu hal yang berlebihan itu selalu buruk kan. Lo makan tapi kalau kebanyakan lo muntah. Jadi everything is harus pas gitu loh, sama aja kayak lo terlalu banyak dose of apa ya, of being di depan komputer aja, itu affect banget dunia nyata lo di bagian kesehatan. Mata lo rusak, kulit lo kering, kayak lo dehidrasi karena lo jarang minum and stuff like that. Kayak hal simple, cuma itu bener-bener apa ya, itu ngaruh banget to your life. And what I think is lo harus banget nganut apa, nganut kepercayaan itu sih, kalau hal yang berlebihan itu gak baik. Dan to be social, okay, mungkin kalau lo di pergaulan aslinya Cooper, ya lo cari komunitas yang dapat menerima lo apa adanya. Kayak lo nggak selalu harus mikir kalau semua orang tuh harus terima lo, enggak. Karena pasti gue yakin ada orang yang terima lo, tapi mungkin nggak.